الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita masih berada di bab Kitabul Haid, bab tentang masalah haid. Dan pertemuan sebelumnya kita memberikan mukaddimah, tapi baru sebagian, sebagian sedikit dari mukaddimah seputar masalah haid. Kita ulangi dari awal ya. Al-haidu secara bahasa dari makna hadha yahidu, yang artinya mengalir. Dari sini kita mengenal ada kata haudun yang artinya telaga, karena dia adalah penampung dari aliran. Kemudian bagaimana ketika wanita itu mengalami istihadah dan pembagian jenis-jenis wanita, yang insya Allah tidak perlu kita ulang ya, karena ini kalau kita ulang mungkin bagi para jamaah sudah sering mendengarnya. Wal marjan. Bab tentang haid, bab yang pertama adalah babun mubasyaratul haidhi fauqal izar. Bab bolehnya bercumbu dengan istri yang sedang haid fauqal izar. Sehingga diperbolehkan melakukan apapun, yang penting tidak melakukan hubungan badan. Hadis yang pertama di bab ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kanat ihdana idza kanat haidan. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Aisyah bercerita, kanat ihdana, salah satu di antara kami, maksudnya salah satu di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Aisyah radhiyallahu anha tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab atau dengan salah satu di antara kami ketika mengalami haid? Maksudnya adalah Aisyah sendiri. Tapi beliau gunakan dengan bahasa menggunakan orang ketiga dalam rangka untuk menutupi, atau bahasa gampangnya memilih kata yang tidak, sehingga ketika saya berbicara kayak gini, gimana caranya biar yang jomblo nggak bingung, caranya gimana? Paham insya Allah ya, paham. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berjumpa dengannya, amal, padahal sirwal itu bukan mufradnya celana, celana mufradnya sarawil. Sarawil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Makanya beliau ketika menjelaskan larangan orang, nah kalau yang tidak bentuk lekuk kaki dipakai los, nah ini kayak kita sarung, itu sebutan umumnya izar. Sarung, izar juga. Kemudian jari itu juga bisa disebut izar. Terus apa lagi? Pakaian ihram bawahan itu namanya apa? Yes, pokoknya seperti itu. Itu juga bisa disebut izar. Rok juga bisa disebut izar. Pokoknya yang dalam kondisi seperti ini tidak sampai terjadi hubungan suami istri. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Maimunah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haidun. Maimunah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak bercumbu dengan istrinya, maka beliau perintahkan istrinya untuk pakai jari ketika istrinya sedang haid. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama keluarganya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, Babun al-ittija'u ma'al ha'idi fi lihafin wahid. Bab tidur bersama istri yang haid di satu selimut. Yang pertama adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muddaji'atu. Terkadang wanita di masa silam baju haid itu khusus. Baju haid khusus. Karena mereka menggunakan kain seadanya sebagai pembalut, tidak sebagaimana zaman sekarang. Sehingga bisnya, maka pakaian haid itu disendirikan. Di zaman kita enggak ada yang kayak gini, ya. Maka mereka bisa beraktivitas apapun dengan pakaian apapun ketika haid maupun ketika suci. Kalau dulu disendirikan. Karena itu yang menjadi masalah ketika ada sahabiat yang hanya punya satu pakaian. Sehingga dia ibadah pakai itu, haid juga. Apakah kamu mengalami haid? Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah, ya. Ya cuma ditanya, kamu mengalami haid? Qultu, kata Ummu Salamah, na'am. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak beliau, beliau memanggilku dan aku pun tidur bersama beliau dalam satu selimut. Baik. Kita lanjutkan, ya. Enggak usah panjang-panjang di bab seperti ini. Rifqan bil ummah, ya. Kasihan yang. Hadis Ummu Salamah, beliau menceritakan, wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu wadah karena junub. Kalau konteksnya terkait masalah istri yang haid, berarti bisa jadi mandinya ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya pada saat posisi beliau, posisi Ummu Salamah sedang haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami junub bukan karena hubungan badan, tapi karena keluar mani. Karena istrinya sedang haid, kemudian mandi bersama. Kemudian bab berikutnya, bab bolehnya wanita haid mencuci rambut suaminya dan menyisir rambut suaminya. Apa namanya ini? Kalau di salon itu keramas, ya. Keramas dan kerimbat. Tayyib. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sah wa huwa fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di masjid dan beliau memasukkan kepala beliau ke ruanganku, fa urajjiluhu, lalu aku menyisir beliau. Baik, kita buat sketsanya, ya, sketsanya, sehingga pintu rumah Aisyah itu gabung dengan tembok masjid. Maka begitu keluar dari pintu ini, otomatis langsung masuk masjid. Enggak ada jarak antara pintu ini dengan tembok masjid. Berimpit. Begitu keluar dari pintu ini langsung masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf. Karena hadis ini berbicara tentang cerita tentang iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipetani, ya, karena kita kan punya tumor, ya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dipetani tapi dikeramasi. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Ya. Maka bagian atas tertutup tirai sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak kelihatan. Nah, hadis ini dalil bahwa badannya wanita haid tidak najis. Badannya wanita haid tidak najis. Andaikan fisik wanita haid itu najis, Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan seperti ini. Semua kegiatan wanita haid di bangunan khusus. Mereka punya rumah khusus yang digunakan untuk penampungan wanita haid. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni. Beliau bercumbu denganku wa ana haid ketika saya sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa'ghsiluhu wa ana haid. Beliau menceritakan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di pangkuanku. Wa ana haidun, ketika saya sedang haid. Thumma yaqra'ul Qur'an, lalu beliau membaca Al-Qur'an. Yang ini disimpulkan oleh para ulama, boleh membaca Al-Quran di tempat yang dekat dengan benda najis. Yang kayak gini ya, biar lama. Kalau yang dihafalkan cuma kul wallahu ahad, ya cuma gak ada 5 menit sudah bangun ya. Kita lanjutkan bab berikutnya, babun al-madhi, bab tentang madhi. Al-madhi berbeda dengan mani dan wadi, 3 cairan yang keluar karena syahwat. Mani, madi, wadi. Apa bedanya? Kalau mani keluar, kecuali nabi. Para nabi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda sebagaimana manusia biasa. Sedangkan madi, cairan ini keluar karena syahwat, namun tidak sampai memancar, ya. Dan terkadang keluarnya tidak terasa dan tidak sampai pada derajat klimaks kencing yang ada di sekitar lubang kemaluan. Itu fungsinya. Karena itu madhi hukumnya najis, sehingga sejalan dengan prinsip syariat. Dia keluar membersihkan partikel najis. Sedangkan wadi najis. Wadi juga najis sebagaimana madhi. Tapi karena najisnya wadi itu keluar ketika orang buang air kecil, sehingga orang mencuci wadi dia bersamaan dengan mencuci air kencing. Selanjutnya, perbedaan cara membersihkan kemaluan ketika keluar madhi dengan ketika kencing. Produsen sperma, skrotum, harus dibersihkan. Karena mereka sebut keluarnya madhi itu janabah sughra, junub kecil. Sehingga cara membersihkannya tidak sebagaimana air kencing. Kalau kencingnya, kalau zat cairannya kencing lebih tinggi tingkat najisnya dibanding organ yang mengeluarkannya, maka keluarnya madhi lebih tinggi dibandingkan kencing. Dipahami ya? Baik. Kita enggak bingung? Bingung? Bingung. Madhi statusnya najis mukhaffafah, najis ringan. Sehingga misalnya kain yang kena madhi hanya seluas koin 100 rupiah. Unsur najisnya hilang. Ini terkait cairannya, cara membersihkan cairan. Kita berbicara di poin yang kedua, cara membersihkan organ yang mandi besar. Kalau junub kecil, memandikan yang besar. Bingung. Maksudnya aurat besar ya. Ya. Tidak perlu dibayangkan ya. Intinya tidak boleh hanya sebatas dicuci bagian yang tercela atau terpuji. Hah? Daripada syahwat kecil. Oh, dia syahwatnya lemah. Itu tercela atau terpuji? Tercela. Kalau syahwatnya kuat, kebalikannya. Dipahami? Tayyib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kuntu rajulan madza. Saya itu lelaki yang sering keluar madi, berarti syahwatnya besar. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu Al-Miqdad ibn Al-Aswad fasa'alah. Kemudian aku menyuruh Al-Miqdad bin Aswad. Jadi kalau urusan terkait dengan ranjang, maka adabnya jangan langsung ditanyakan ke mertua. Nah, ini memalukan. Hukum nanti ditanyakan ke ustadz ya, yang lebih tidak kenal dirinya. Nah, makanya ketika WA ditanya ini siapa, nggak jawab. Ya, pokoknya tanya saja, tolong dijawab ustadz ya. Karena dia malu kalau ketahuan identitasnya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan fihi al-wudu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan yaghsil dzakarahu wal wudu. Kemudian selain alul bait, alul bait dihormati oleh Syiah, dimuliakan oleh Syiah, sedangkan selain alul bait dikafirkan oleh Syiah. Namun ada beberapa selain alul bait yang tidak dikafirkan Syiah. Di antaranya adalah, ini hanya bisa dihitung jari ya, Ammar bin Yasir. Kemudian di antara yang lain adalah Miqdad ibn al-Aswad. Siapa lagi? Salman al-Farsi. Malam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo waqsil dzakaraka tsumma nam. Silakan wudu, cuci kemaluanmu lalu tidur. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir seluruh istrinya fi lailatil wahidah, dalam waktu semalam. Walahu yauma idzin tis'u niswatin, dan ketika itu beliau punya 9 istri. Ini kalau manusia biasa mati. Betul, mati ya. Karena ada kejadiannya itu di Afrika ya. Dia punya 6 istri atau berapa gitu. Nah, ketika dia berhubungan badan, kemudian ketahuan istrinya yang lain, akhirnya istri yang tahu ini ngundang yang lain. Nah, kumpul di rumah orang ini. Nah, kemudian istri yang keempat mati. Istri yang keempat mati. Sehingga itu orang Afrika ya, yang fisiknya lebih kuat dibandingkan Indonesia. Karena itu manusia tidak punya kekuatan sebagaimana para nabi. Dan kekuatan ini baru diberikan oleh Allah Ta'ala ketika di mana? Di surga. Diberi kekuatan berapa? 100 manusia. Bukan 100 ekor sapi ya. 100 manusia. Pak Bu nafal ya? Nafal. Loh, tidak masalah menghafal hadis jadi harapan. Tayyib. Kita perhatikan